بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. طيب، kita lanjutkan. Kita baca faslun fi ahkam muharramatil ihram. Fasal tentang hukum hal-hal yang diharamkan saat ihram. Muharramatul ihram hiya ma yahrumu bisababil ihram. Jadi yang dimaksud dengan hal-hal yang diharamkan saat ihram adalah sesuatu yang haram sebab terjadinya ihram, sebab pelaksanaan ihram. Itu yang dimaksud dengan muharramatil ihram. Muharramatul ihram ialah ma yahrum bisababi al-ihrami. Ma yahrumu bisababi al-ihrami, yani sesuatu yang menjadi haram disebabkan oleh ihram. Wa yahrumu 'ala al-muhrimi 'asharatu asya'a. Wa yahrumu. Jadi karena yang haram itu adalah asharatu asya', 10 hal yang haram atas orang yang muhrim. Kalau misalkan wa yuharrimu, maka berarti 10 halnya mengharamkan, enggak mungkin. Ya, yang 10-nya itu justru mengharamkan jadinya. Nah, jadi wa yahrumu 'alal muhrimi asharatu asya'. Jadi di sini menggunakan tsulatsi mujarrad. Jadi ada 10 hal yang haram atas orang yang berihram. Haduha lubsul makhiti. Yang pertamanya adalah lubsul makhit, menggunakan ataupun berpakaian dengan pakaian jahitan. Kaqamisin, seperti gamis. Wa qaba'in, dan qaba. Wa khuffin, dan sepatu. Jubah, ya. Wa qaba, jubah. Wa khuffin, dan sepatu. Wa lubsul mansuji, dan juga termasuk dalam perkara yang pertama ini adalah lubsul mansuji, menggunakan ataupun berpakaian dengan bahan-bahan tekstil gitu ya, seperti dir'in, ya, kadir'in, seperti baju jirah ataupun baju besi, ya, karena itu bahagian dari barang-barang tekstil, seperti jepitan yang dia letakkan di seluruh badannya. Ya, jepitan itu, nah di sini ada diterangkan, ya, jepitan alladzi labada biluzuqi yaj'alahu 'alaihi hatta yatalabbat wa yalzaqu ba'dahu bi ba'din li'alla yash'atha wa la yusibuhu at-turab. Jadi kira-kira maknanya jepitan itu gunanya biasanya untuk untuk menambal dengan plaster, ya, ataupun dengan apalah begitu, dengan krek-krekan biasanya. Gips. Ya, apa tuh krek-krekan? Krek-krek gitu. Oh, ya, apa namanya itu? Bukan. Yang kan Gips. Biasanya. Oh. Ah, iya, krek-krekan itu, iya. Semacam itu ya. Apa namanya itu? Iya. Iya, biasanya. Iya, nempel dia. Ah, itulah. Ya, seperti yang gunanya supaya tidak meler-meler tuh, kan gitu. Ya, sehingga tidak terkena debu. Ya, pokoknya yang begitu pun enggak boleh. Jadi lubsul makhit, ya, diharamkan bagi orang yang berihram, tidak boleh menggunakan pakaian berjahit seperti qamis, jubah, qaba, khuf, sepatu dan sebagainya. Walubsul mansa. Baju ihram itu kan dari tekstil juga. Pakai ihram yang satu lembar misalnya. Tapi dia tidak susunan gitu ya, tidak. Sementara kalau dirak ataupun baju jubah, baju besi itu kan memang buatan gitu ya, susunan ya. Ya, sementara kan kalau kalau itu kan nggak susunan dia, iya betul kan, dia nggak susunan, dia kayak handuk ya, bukan susunan. Nah, jadi yang enggak boleh, yang termasuk juga dikategorikan sebagai lubsul makhid adalah al-mansuj. Ya, jadi walubsul mansuj itu juga enggak diperkenankan, ya diharamkan. Ya seperti jubah, walau enggak ada jahitan, ya apa, seperti baju besi, walau jahitan yang enggak ada, tapi dia mansuj. Ya, nah demikian. Iya, buatan. Awil ma'qud, ya. Atau simpulan, ya simpulan itu seperti libet, ya. Libet itu ya semacam krek-krekan fi jami ibadanihi. Ya, jadi supaya enggak meler-meler, nah itu juga enggak boleh. Ya memang enggak boleh pakai krek-krekan itu. Ya pakai apa namanya tadi? Plaster ya, semacam plaster gitu. Nah, demikian. Wallahu a'lam. Nah, ini yang pertama. Jadi itu yang dimaksud dengan libdun. Ya, jadi al-libdu di sini disebutkan alladzi la bada biluzuqin, ya. Ya, ini yang menambali dengan plaster. Ya, gunanya supaya tidak kesana kemari. Nah, itu yang dimaksud dengan ma'qud. Ya, atau juga misalkan ya simpulan-simpulan lainnya juga enggak boleh ya. Enggak, itu kan hanya sebagai salah satu contoh saja. Pokoknya yang terkategori sebagai ma'qud ya itu enggak diperkenankan bagi orang yang berihram. Begitu juga dengan baju besi tadi ya. Mungkin baju plastik barangkali ya, sama aja tetap enggak boleh kan. Karena bagian dari mansuj. Demikian. Ya, jadi itu hanya salah satu contoh saja, contoh dari mansuj, contoh dari ma'qud, dan contoh dari makhid. Dan ini satu perkara, yaitu perkara pertama yang diharamkan bagi orang yang berihram. Wasani taghtiyatur ra's au ba'dih. Dan perkara yang kedua yang diharamkan bagi orang yang berihram adalah menudungi kepala ataupun sebahagian dari kepalanya. Taghtiyatur ra's au ba'dih minar rajuli, ini berlaku untuk laki-laki. Dengan apa ditutupinya? Bima yu'addu satiran, dengan sesuatu yang dianggap sebagai penutup. Contohnya ka'imamatin watinin, ya seperti sorban dan tanah liat, ya, yang biasanya digunain buat nutupi, ya. Nutupi kepala. Iya, nutupi kepala. Kenakan kan, apa contohnya tanah liat itu kepala? Kenakan tanah liat itu kan bisa mendinginkan kepala ya, kalau dicetak begitu. Barangkali ini orang-orang terdahulu ya mungkin. Kalau sekarang kayaknya bambu itu ya, bambu apa namanya? Topi apa namanya? Anyaman. Anyaman ya, semacam itulah. Wallahu a'lam. Jadi di sini beliau mencontohkan ka'imamatin wa tinin, yang berarti artinya sepertinya tin dahulu biasa digunakan buat nutupi ya, mungkin dicetak semisal apa, dicetak jadi topi gitu atau kopiah buat nutupin ataupun buat mendinginkan kepala dari apa, panasnya sinar matahari. Nah, ini nggak boleh ya. Jadi menudungi kepala itu nggak boleh bagi orang yang berihram, ataupun sebahagiannya saja juga tetap nggak boleh. Jadi sebahagiannya begini ya nggak boleh begitu, supaya nggak kena panas tuh mukanya atau apanya. Fa'in lam yu'adda satiran lam yadurra, tapi kalau tidak dianggap sebagai penutup ya maka tidak mengapa. Lam yadurra maka enggak masalah. Contohnya seperti apa tuh kalau yang enggak dianggap sebagai penutup? Kawab yadihi ala ba'dhi ra'si, misalkan dia ngeletakin kepalanya di sebahagian ngeletakin tangannya di sebahagian kepalanya yang mana ini tidak dianggap sebagai penutup ya. Maka tidak masalah ya, karena dikatakan lam yadurra ya, sebab tidak dianggap sebagai penutup. Wa kan rimasihi fi ma'in, atau dia mencelupkan kepalanya di air, karena air tidak dianggap sebagai penutup maka enggak masalah. Jadi ya kepanasan atau biar tidak silau gitu kemudian kita begini ya. Ya menurut beliau di sini karena tangan itu tidak dianggap sebagai satir penutup, lam yadurra maka enggak ada masalah. Atau air tadi dengan kita celupkan kepala kita ke dalam air maka enggak ada masalah karena air tidak dianggap sebagai penutup katanya. Wastidlalihi bimahmil. Ya, wastidlalihi bimahlin. Dan ya berteduhnya dia di tandu. Payung. Kalau di kamus mahmil ini tandu ya, tandu kendaraan ya, karena biasa di atas unta itu ada tandunya kemudian dia berteduh di situ. Kan begitu. Ya atau dipayung lah kalau zaman sekarang kan gitu ya. Kalau dulu ya mungkin payung nggak ada ya. Ya, biasanya tandu itu ya, mereka berteduh di tandunya ya, di tandu ontanya. Wa in massa ra'sahu, walaupun kepalanya bersentuhan dengan tandu tersebut. Ya, wa in massa ra'sahu. Jadi itu tidak dianggap sebagai satir, maka lam yadhurra, enggak masalah. Jadi dia berteduh di tandu ya, itu enggak masalah. Walaupun kepalanya bersentuhan dengan apa namanya itu, dinding-dinding tandunya ya. Baik. Nah, ini perkara yang kedua yang diharamkan bagi orang yang berihram. Kemudian yang ketiga, oh belum ya? Yang ketiga belum. Di sini lanjutan dari perkara yang kedua, wa taghthiyatul wajhi aw ba'dihi minal mar'ah. Ya, tadi karena tadi masih pembicaraan untuk laki-laki, sementara ini pembicaraan untuk wanitanya. Nah, kata beliau, dan menudungi wajah ataupun sebahagian dari wajahnya ya, untuk kalangan perempuan. Ya, menudungi wajah ataupun sebahagian dari wajahnya untuk kalangan perempuan. Nah, kalau bercerita tentang laki-laki tadi, taghthiyatul ra's, bercerita tentang perempuan maka taghthiyatul wajah. Dengan apa? Ya, sama, bima yu'addu satiran, dengan sesuatu yang dianggap satir ataupun penutup. Jadi wanita tidak boleh menutupi wajahnya saat dia menjadi muhrimah, saat dia berihram, baik seluruh wajahnya maupun sebahagiannya, dengan sesuatu yang dianggap sebagai penutup. Wa yajibu 'alaiha an tastura min wajhiha ma la yata'atta satru jami'ir ra'si illa bihi. Namun tetap wajib baginya untuk menutupi bahagian wajahnya yang jika tidak ditutupi bahagian wajah tersebut, maka kepalanya enggak bisa tertutupi. Nah, kalau itu tetap wajib. Jadi dia tetap wajib menutupi bahagian wajahnya karena dengan tertutupinya bahagian wajah tersebut, maka dapat tertutupi pula kepalanya. Ya, misalkan pakai jilbab kan gitu ya. Ya, di mana kan bahagian wajahnya tetap akan tertutupi. Karena kalau misalkan enggak tertutupi, ya ini saya enggak akan nempel tuh jilbabnya, jatuh. We. Kalau misalkan terlalu begini, kalau cuma kepalanya doang kan gitu. Oh, ini ya, pakai apa itu? Oke. Okay. Atau diakal-akalin ya. Ya. Tapi tetap saja, ya bahagian wajahnya akan tertutup. Kan gitu ya. Ini kan bahagian dari wajah ini, jidat. Ya, karena kalau dia taruh di sini, ya itu akan namanya tuh ya akan lepas begitu ya. Akan lepas. Makanya di sini dikatakan la yata'atta satru jami'ir ras. Yang kalau misalkan bahagian wajah tersebut tidak tertutupi, niscaya apa namanya? Penutup seluruh kepalanya itu tidak sempurna. Jadi wajib baginya, ya wajib atasnya untuk menutupi dari bahagian wajahnya, sesuatu yang dengannya ya, tidak berefek pada penutupan seluruh kepalanya. Nah, demikian. Mungkin layak apa nah? Layak timu. Iya. Betul, itulah kira-kira. Karena kalau misalkan dia tidak kita tutupi bahagian wajah tersebut, maka tidak sempurna penutup kepalanya. Ya, sebab menutup kepalanya wajib kan begitu. Ya. Jadi dari konteks ini juga bisa kita pahami, berarti menutup kepala tetap wajib bagi wanita saat dia berihram. Ya, jadi saat berihram aja tetap wajib menutupi kepala. Ya konon lagi enggak berihram ya. Nah, demikian. Nah, yang tidak boleh adalah menudungi wajahnya. Itu pun ya, tetap wajib menutupi bahagian wajahnya yang jika tidak ditutupi bahagian wajah tersebut, maka tidak sempurna penutup kepalanya. Ya, maka itu tetap ditutupi. Walaha antusbil ala wajhiha sauban mutajafian anhu. Dan boleh baginya untuk menurunkan ataupun mengisbalkan pakaian ke atas wajahnya ataupun di depan wajahnya yang berjarak darinya, renggang darinya. Jadi mutajafian anhu, renggang dari wajahnya. Jadi boleh dia jatuhkan, dia turunkan kain ke apa di depan wajahnya yang renggang dari wajahnya. Dengan apa itu? Ya mungkin dengan khasyabatin wa nahwiha, ya bi khasyabatin wa nahwiha, dengan sehelai kayu atau dengan sebatang ranting dan semisalnya lah. Jadi supaya wajahnya itu berjarak ataupun renggang dari saternya itu renggang dari darinya. Nah itu boleh. Ya, jadi diperkenankan baginya untuk menurunkan ataupun mengisbalkan pakaian ataupun kain di depan wajahnya dengan syarat renggang darinya, ya dari wajahnya. Ya dengan misal dengan diberi apa namanya? Ya dia pakai kayu gitu ya atau gimana? Iya diganjel. Nah benar. Ya jadi pakai pengikat gitu ya, diganjel atau gimana. Baik. Wal khuntha, sementara khuntha sendiri atau khuntha ataupun al-mushkil, kama qala al-qadhi Abu Thayyib, ya sebagaimana yang diterangkan oleh al-qadhi Abu Thayyib, yu'maru bis-satr, ya diperintahkan buat menutupi wajahnya. Walubsil makhid, ya walubsil makhid, bahkan dia juga diperintahin buat ngegunain al-makhid. Jadi ya dia bukannya malah pakai apa ya, ya dipakai laki-laki itu. Ya, jadi dia juga diperintahin walubsil makhid, ya diperintahin buat ngegunain al-makhid. Nah dari sini juga bisa kita pahami, berarti pengharaman lubsul makhid itu hanya berlaku bagi laki-laki. Jadi pengharaman lubsul makhid hanya berlaku bagi laki-laki. Ya, berdasarkan penjelasan ini ya, karena di sini kan dikatakan yu'mar bis-satr, jadi al-khunsa itu diperintahin buat nutupi wajahnya. Walubsil makhid, dan diperintahin buat make ataupun menggunakan pakaian jahitan. Jadi bukan seperti yang biasa dilakukan oleh laki-laki dengan menampakkan bagian-bagian dari badannya. Nah demikian itu untuk al-khunsa. Wa ammal fidyah, terkait tentang fidyahnya, falladhi 'alaihi al-jumhur, maka yang menjadi pandangan jumhur, annahu in satara wajhahu aw ra'sahu lam tajibil fidyah. Kalau misalkan dia nutup wajahnya saja atau nutup kepalanya saja, maka tidak wajib fidyah. Ini yang dipegang oleh jumhur. Jadi kalau seandainya ya, dia nutup wajahnya saja atau nutup kepalanya saja, maka tidak wajib fidyah. Disyak, ya, karena ragu akan apa namanya, akan statusnya gitu ya. Wa in satarahuma wajabat, tapi kalau dia tutupi keduanya, maka dia wajib bayar fidyah. Jadi kalau dia tutupi keduanya, maka dia wajib bayar fidyah. Adapun kalau dia tutupi wajahnya saja atau dia tutupi kepalanya saja, maka dia tidak wajib bayar fidyah karena syaknya dia tadi, karena muskilnya dia tadi. Disyakki. Wasalis, kemudian yang ketiga. Jadi tadi yang perkara yang kedua, nah sekarang perkara yang ketiga ataupun hal yang ketiga yang diharamkan bagi orang yang ihram adalah terjil ai tasrih syari. Terjil bermakna tasrih, ya menyisir rambut, ya merapikan rambut. Kada addahul musannifu minal muharramat, ya beginilah anggapan musannif bahwa dia termasuk al muharram, termasuk hal-hal yang diharamkan, ya karena dia menghitungnya demikian, maksudnya memasukkannya, mengkategorikannya demikian, di mana terjil ataupun tasrihus syar minal muharramatil ihram. Lakinna alladhi fi syarhil muhadzab annahu makruh, akan tetapi keterangan yang terdapat di dalam syarah muhadzab justru itu hanya sekadar makruh. Wa kadza haqqus syari bidzufr, ya begitu juga halnya dengan menggaruk kepala dengan kuku, ya menggaruk kepala dengan kuku, maka ini juga hukumnya makruh. Ya wa kadza dza, kembali kepada makruh, ya maksudnya musyaru ilaihnya, ya bukan kembali, ya jadi dza musyaru ilaihnya makruh. Ya wa kadza haqqus syari bil dzufr, jadi juga makruh menggaruk kepala dengan kuku. Warabi' dan yang keempat dari yang diharamkan saat melakukan ihram, halquhu. Ai asy'ari, maksudnya memotong ya. Memotong rambutnya. Au natfuhu, atau mencabut rambutnya. Au ihraquhu, atau membakar rambutnya. Wal muradu izalatuhu bi ayyi tariqin kana walau nasyan. Simpelnya, singkatnya, menghilangkan rambutnya dengan cara apapun walaupun dia lupa. Nah, ini juga hal yang dianggap haram oleh musannif bagi orang yang melakukan ihram. Jadi menghilangkan, memotong rambutnya, mencabutnya atau membakarnya, atau singkatnya menghilangkan bahagian dari helai rambutnya dengan cara apapun walaupun dia lupa. Nah, itu tadi yang keempat. Kemudian yang kelima, wal khamis taqlimul adfar, yakni memotong kuku, menggunting kuku. Ai izalatuha min yadin, maksudnya memotong kuku adalah menghilangkan, membersihkan kuku tersebut dari tangannya. Au rijlin, atau dari kakinya. Biqalmin au ghairihi, dengan cara memotongnya ataupun dengan cara yang lainnya, ya menggigitnya barangkali atau sebagainya. Illa idzan kasara ba'du dhufuril muhrim, kecuali kalau memang ada sebahagian kuku orang yang melakukan ihram itu pecah. Kecuali kalau memang ada sebahagian kuku dari seseorang itu pecah. Wa ta'adza bihi, dan dia merasa terganggu dengannya. Falahu izalatul munkasiri faqat, maksudnya menyakitinya dengan pecahnya kuku dia tadi itu, maka diperkenankan baginya untuk menghilangkan kuku yang pecah tersebut. Tapi hanya itu saja, faqat, hanya kuku yang pecah itu saja. Wasadis, dan yang keenam dari hal yang diharamkan bagi orang yang muhrim adalah at-tib, wewangian. Ai isti'maluhu, ya maksudnya di sini adalah menggunakan wewangian tersebut. Qasdan bima yuqsadu minhu raihatut tib, yang memang dimaksudkan ya, ataupun bertujuan di dalam penggunaannya. Jadi bertujuan di dalam penggunaannya yang memang menginginkan aroma dari wewangian tersebut. Qasdan bima yuqsadu minhu raihatut tib, jadi menggunakan wewangian dengan sengaja gitu ya. Ya maksudnya, jadi menggunakan wewangian dengan sengaja yang memang dia tujukan untuk mendapatkan aroma dari wewangian tersebut. Contohnya apa? Misak, wa kafur fi thawbihi. Ini memakaikan misak ataupun kafur di pakaiannya. Wa bi ayyul siqahu bihi 'alal wajhil mu'tad fi isti'malihi. Ya, dengan cara dia tempelkan misak atau kafur tersebut di dalam penggunaannya ya sebagaimana biasanya, alal wajhil mu'tad. Au fi badanihi, ataupun dia gunakan di dia tempelkan di badannya. Ala wajhil mu'tad, ya sebagaimana biasanya cara menggunakan parfum lah. Zahirihi au batinihi, baik dia tempelkan di dia gunakan di bahagian luar badannya ataupun bahagian dalam badannya, ya dengan cara dimakannya. Ya, ka'aklihi at-tib, seperti misalkan dia makan wewangian tersebut, ya minyak wangi tadi. Maka sama aja hukumnya, yaitu tidak boleh, atau hal yang diharamkan bagi orang yang lagi ihram. Wala farqa fi mustamil at-tib baina kaunihi rajulan aw imra'atan. Dan di sini tidak hanya untuk perempuan saja yang enggak boleh, tapi juga sama halnya dengan laki-laki di dalam penggunaan wewangian tersebut. Ya juga haram. Akhsha makana aula, tercium maupun tidak tercium. Wa kharaja biqasdan, dan dengan adanya pernyataan sengaja, dengan sengaja, maka tidak termasuk ma law alqatir rihu alaihi tiban. Ya, tidak termasuk jika parfum itu atau wewangian itu terbang lewat udara mengenai tubuhnya. Iya betul, ya, terbang lewat udara mengenai tubuhnya. Ya mungkin di situ ada parfum ruangan barangkali ya, kemudian melalui udara menemui ataupun menemui dirinya ataupun terkena ke dirinya. Ya. Jadi terkena ke dirinya melalui udara. Maka ini tidak termasuk. Karena apa? Karena adanya teks qasdan tadi. Ya sengaja. Kalau itu kan nggak sengaja kan begitu. Maka berarti tidak termasuk yang tidak sengaja, gitulah simpelnya. Au ukriha ala isti'malihi, atau dia dipaksa buat ngegunainnya, ya, buat memakainya. Maka ini juga tidak termasuk ya hal yang diharamkan karena tidak masuk kategori qasdan, sengaja. Ya, karena dia dipaksa. Au jahila tahrimahu, atau dia tidak tahu akan keharamannya. Ya, ini juga tidak termasuk kategori qasdan menurut musannif. Au nasiya annahu muhrim, atau dia lupa kalau dia itu sedang berihram. Nah demikian. Fa innahu la fidyata alaihi, maka jika keadaannya demikian tidak ada fidyah atasnya. Fa in alima tahrimahu wa jahilal fidyah wajabat. Tapi kalau misalkan dia tahu akan keharamannya namun tidak tahu akan adanya fidyah, ya kalau dia pakai maka tetap wajib bayar fidyah dianya. Wasabi, dan perkara yang ketujuh, qatlu shayd, membunuh binatang buruan. Al bariyil ma'kuli, membunuh binatang buruan daratan, daratan gitu bahasanya, ya binatang buruan daratan yang dimakan. Al-ma'kul, maksudnya yang boleh dimakan gitu ya. Auma fi aslihi ma'kul, atau yang berasal dari indukan yang boleh dimakan. Min wahsyin wa tayrin, ya misalkan berupa binatang buas dan burung umpama. Wa yahrumu aydan sayduhu, dan juga diharamkan ya, selain haram membunuhnya, membunuh binatang buruan tadi ya, binatang buruan daratan yang dimakan atau yang induknya itu boleh dimakan ya. Dan juga haram memburunya, jadi bukan sekedar haram membunuh buruan tersebut tapi juga haram memburunya. Bahkan wad'ul yadi alaihi, haram menjadikan binatang tersebut menjadi miliknya gitu, ataupun menjadikan kepemilikannya. Bukan menjadikan kepemilikannya ya, misalkan mungkin dia beli itu ya, atau hadiah atau apalah atau hibah begitu ya. Nah demikian wad'ul yadi alaihi, itu juga haram bagi orang yang berihram ya, menguasainya gitu ya, menguasai binatang tersebut ya, dengan cara membelinya atau sebagainya. Wad'ul yadi alaihi wa ta'arrudu li juz'ihi, dan apa ini ta'arrud, lupa saya, wa ta'arrud kan ya, menghilangkan sebahagiannya, maksudnya sebahagian tubuh buruan tersebut ya, bahagian-bahagiannya lah pokoknya ya. Menghilangkan bahagian-bahagiannya ya, misalkan mungkin diambilnya jenggernya atau apanya gitu ya, atau wasyarihi rambutnya, warisihi bulunya gitu ya. Jadi wata'arrudu li juz'ihi warisya'rihi waririsihi, dan mengambil atau menghilangkan ataupun melakukan sesuatu lah terhadap bahagiannya ya, terhadap anggota tubuhnya ya, terhadap rambutnya, terhadap bulunya dan semisalnya. Nah itu juga gak boleh. Intinya itu hal yang diharamkan bagi orang yang berihram. Nah, kemudian wasamin aqdun nikahi fayahrumu 'alal muhrim ayyaqidan nikaha li nafsihi aw ghairihi biwakalatin aw wilayatin. Dan yang kedelapan adalah melakukan akad nikah. Ini juga hal yang diharamkan bagi orang yang muhrim ataupun orang yang lagi ihram, yaitu melakukan akad nikah. Di mana dia melakukan akad nikah untuk dirinya ataupun untuk orang lain. Biwikalah aw wilayah, baik dengan perwakilan ataupun dengan perwalian. Nah, demikian. Wattasi' al-wata'u. Dan yang kedelapan, hal yang diharamkan bagi orang yang melakukan ihram juga adalah haram bagi orang yang ihram, al-wata'u, yakni mencelupkan hasyafah. Min aqilin alimin bitahrim. Bagi orang yang berakal, bagi orang yang mengetahui akan keharamannya. Ya, bagi orang yang berakal, lagi orang yang mengetahui akan keharamannya. Jadi al-wata ataupun jima itu haram bagi orang yang melakukan ihram. Dengan catatan aqil alimin bitahrim. Berakal lagi mengetahui akan keharamannya. Sawa'un jama'a fi hajjin aw umratin, sama haramnya. Baik lagi haji ataupun lagi umrah. Fi quburin aw duburin. Di kubul ataupun di dubur. Min dzakarin aw unsa. Dari kalangan laki-laki ataupun dari perempuan. Zaujatin aw mamlukatin aw ajnabiyatin. Istrinya atau budaknya atau ya ajnabiyah. Ya bukan istri dan bukan budak lah kan. Maka haram bagi orang yang lagi melakukan ihram. Wal 'ashir. Dan yang ke-10 al mubasharatu fi madunal farj. Yang ke-10 yang diharamkan juga bagi orang yang melakukan ihram adalah al mubasharah, bersentuhan. Bersentuhan saja, bersentuhan fi madun al-farj, ya, bersentuhan pada selain al-farj. Kalamsin wa qublatin, ya, seperti menyentuh dan mencium, bisyahwatin, dengan syahwat. Amma bighairi syahwatin fala yahrum. Adapun kalau tanpa syahwat maka tidak haram, yang berarti artinya tidak perlu bayar fidyah. Ya, yang artinya tidak perlu bayar fidyah ataupun bayar denda. Ya. Jadi al-mubasharatu bisyahwah, bersentuhan dengan disertai syahwat. Fi madun al-faraj. Kalau fil faraj ya al-wata, masuk ke perkara al-wata. Wa fi jami'i dzalika, kemudian ada catatan, wa fi jami'i dzalika ay al-muharramati as-sabiqah al-fidyatu. Nah, jadi pada ke-10 hal tersebut kalau dilakukan oleh orang yang melakukan ihram maka terdapat fidyah yang harus dia bayarkan. Wa sayati bayanuha, terkait masalah dendanya ini akan datang penjelasannya. Wal jima'ul madhkur, kata syarih melanjutkan, tafsudu bihil umratul mufradah. Ngomong-ngomong soal jima yang tadi kita sebutin, maka itu dapat merusak umrah ifrad. Dapat merusak umrah ifrad. Ammal lati fi dhimni hajjin, adapun kalau umrahnya bukan umrah ifrad, ya umrah yang terkandung di dalam haji, ya, di dalam haji qiran, ya benar, di dalam haji qiran, fi qiranin. Jadi adapun kalau umrah yang terkandung di dalam haji qiran maka tergantung kesahihan dan kefasatan hajinya. Jadi tergantung kesahihan dan dan rusaknya hajinya. Jadi kalau misalkan dia umrahnya umrah ifrad, maka jima dapat merusak umrah tersebut. Tapi kalau umrahnya umrah yang terkandung di dalam haji qiran, maka masalah rusak atau tidaknya umrahnya itu bergantung pada hajinya. Ifrad itu maksud umrah sendiri gitu. Iya, umrah yang terpisah. Ya, tidak terkandung, jadi dia tidak terkandung di dalam hajinya. Ya, di mana ada orang yang berhaji itu sekaligus berniat umrah kan gitu. Nah, jadi kalau misalkan dia umrahnya umrah ifrad, umrah tersendiri, umrah terpisah, maka wata itu dapat merusak umrah tersebut, maka jima dapat merusak umrahnya. Adapun kalau misalkan umrahnya umrah yang dimnin fi hajjin, ya terkandung di dalam haji qiran, maka ya bergantung hajinya. Ya, maka fahiya tabi'atun lahu sihhatan wa fasadan. Maka bergantung pada hajinya. Apakah hajinya? Nah, kalau hajinya rusak, maka rusaklah umrahnya. Kalau hajinya terhitung sah, maka sah pula umrahnya. Iya, pokoknya bergantung pada hajinya. Misalnya ini, dia melakukan umrah haji qiran itu. Di saat dia melakukan umrah di haji qiran itu, dia wafat di umrahnya, bukan di hajinya. Enggak. Pelaksanaan apa ya? Pelaksanaan umrah yang terkandung di dalam haji kan itu nyatu. Iya, satu apa namanya? Nyatu gitu. Sekaligus gitu lah, ya, nyatu sekaligus pengamalannya. Nah, jadi bagaimana dengan status umrohnya kalau demikian, maka status umrohnya tergantung status hajinya. Misalkan dia belum selesai dari salah satu wajib-wajib umroh, ya, rukun umroh kan, ya, belum selesai dari salah satu rukun-rukun umroh, karena kan tahallul umroh kan cuma satu. Ya, tahallulnya umrah kan itu cuma satu, tahallulnya haji kan ada dua. Nah, jika dia belum bertahallul ya, dari umrahnya, maka wapa itu dapat merusak umrahnya. Tapi keadaan ini itu jika umrahnya ifrad. Adapun kalau umrahnya tidak ifrad, maka tergantung di hajinya, sebab tahallulnya haji itu ada dua. Jadi kalau misalkan dia wapanya setelah tahallul yang pertama, kan hajinya tidak rusak, maka umrahnya pun tidak rusak. Padahal kalau seandainya dia melaksanakan umrah sendiri, dia rusak itu, gitu loh. Kalau dia melaksanakan umrah tersendiri, maka umrahnya rusak gara-gara wafat tersebut. Tapi karena umrahnya itu terkandung di dalam hajinya, karena hajinya sah, maka umrahnya pun jadi nggak rusak. Gitu. Rusak itu maksudnya batal? Nggak, bukan. Rusak bukan batal ya. Iya, karena ada tiga ya. Ada apa namanya? Ada sah, ada fasad, ada batil. Ya, ada bapak. Rusak, ya nggak sah tapi rusak gitu. Dan tidak batal gitu ya. Nah, demikian. Cuma dia, gitu. Iya, terus ngelanjutin. Jadi terus sempurnakan ya. Tapi rusak dianya. Nah, gimana ketentuannya nanti akan diterangkan. Makanya nanti ada keterangannya ya. Yang jelas dia terhitung rusak. Wa mal jima fayufsidul hajja qabla at-tahallulil awwal ba'dal wuqufi aw qabla. Nah, tadi kan kita katakan bahwa status umrah yang terkandung di dalam haji qiran, ya kalau misalkan dia melakukan jima, maka kan tergantung status hajinya. Lalu bagaimana dengan haji? Adapun haji jima itu dapat merusaknya, ya dapat merusak haji. Kan, gitu. Jadi jima itu dapat merusak haji itu sebelum tahallul awal. Jadi kalau setelah tahallul tsani, maka dia tidak merusak haji. Nah, karena hajinya nggak rusak, berarti umrohnya pun nggak rusak. Tapi jika dia wafaknya di tahallul sebelum tahallul awal, maka hajinya rusak, ya umrohnya pun ikut rusak, begitu. Ikut fasad. Tapi kalau misalkan dia wafatnya setelah tahallul awal, maka si umrohnya pun nggak ikut rusak. Tapi kalau umrohnya sendiri tidak dhamnun fi haji qiran kan gitu ya, maka umrohnya rusak. Tapi karena dia terkandung di dalam haji qiran, maka tergantung sama hajinya. Kalau misalkan dia wafatnya setelah tahallul awal, maka hajinya tidak rusak. Tapi kalau dia wafatnya sebelum tahallul awal, maka hajinya rusak. Nah, kalau hajinya rusak berarti rusak pula umrohnya. Kalau hajinya tidak rusak, tidak rusak pula umrohnya. Kalau hajinya sihah, sihah pula umrohnya. Yang padahal kalau umrohnya tersendiri, maka umrohnya sudah rusak itu. Rusak bayar fidyah lagi. Iyalah. Ya, nah demikian. Baik. Kemudian jadi wayufsidul hajja qabla at-tahallul awal ba'da al-wuquf aw qablahu. Amma ba'da jadi haji itu ya, adapun haji, maka wata ataupun jima dapat merusak haji apabila sebelum tahallul awal. Ba'da al-wuquf aw qablahu, setelah setelah wukuf ataupun sebelum wukuf. Amma ba'da at-tahallul awal fala yufsidu. Adapun setelah tahallul awal, ya, apabila wafaknya dilakukan setelah tahallul awal, maka hajinya tidak rusak, ya, tidak fasad. Kemudian illa aqdan nikahi, ini lanjutan dari ucapan musannif ya. Ini wa fi jami'i dzalikal fidyah. Ya, pada semua itu, ya, pada semua, pada yang 10 itu terdapat fidyah jika dilakukan, ya. Ada fidyah yang harus dibayar jika kita laku, jika dilakukan oleh orang yang berihram, kecuali akad nikah, ini enggak ada fidyah. Fa innahu la yanaqid, karena dia enggak terhitung, maksudnya nikahnya enggak dianggap ya, dianggap enggak ada begitu. Fa innahu la yanaqid. Jadi tidak ada fidyah bagi orang yang melakukan akad nikah saat lagi ihram, karena akad nikahnya pun memang enggak ada. Fa innahu la yanaqid. Iya, begitu. Sebab akad nikahnya enggak ada. Jadi semuanya yang 10 tadi itu jika dilakukan oleh orang yang berihram, maka wajib dia membayar fidyah kecuali akad nikah. Sebab akad nikahnya tersebut la yang akid, ya, tidak terhitung ataupun tidak sah. Jadi enggak ada bayar fidyah ya. Tidak perlu bayar fidyah bagi orang yang melakukan akad nikah saat lagi ihram. Ya, karena akad nikahnya enggak laku. Tapi kalau yang lainnya wajib bayar fidyah, karena tadi dikatakan wa fi jami'i dzalika al-fidyah, ya. Dan dalam ke-10 hal tersebut kecuali akad nikah, maka jika dilakukan bagi orang yang berihram, ya, wajib bayar fidyah. Kemudian wala yufsiduhu illa al-wata'u fil farji. Nah, bercerita tentang fasad tadi, ya, kembali lagi bercerita tentang fasad tadi, maka jima itu ataupun al-wata itu tidak merusak haji kecuali al-wata'u fil farji. Kecuali al-wata' fil farji, apa, jima di faraj ataupun pencelupan di faraj. Bi khilafil mubasharati fi ghairil faraj. Berbeda dengan al-mubasharah, bersentuhan pada selain faraj. Fa innaha la tufsiduhu, maka itu tidak dinyatakan fasad. Wala yakhrujul muhrimu, kemudian ini perkara baru, wala yakhrujul muhrimu minhu bil fasadi bal yajibu alaihi al mudhiyu fi fasidihi. Dan dia enggak perlu keluar dari pelaksanaan ihramnya, ya, pelaksanaan hajinya maksudnya. Wala yahrumul muhrimu, jadi orang yang berihram tadi, ya, tidak boleh keluar dari hajinya sebab fasadnya tadi, ya, sebab kefasatan hajinya tadi. Justru dia wajib, ya, wajib, bahkan justru dia wajib menyelesaikan sisa dari nusuknya, sisa dari manasiknya di dalam kefasatannya tersebut, ya, di dalam manasik yang fasad tadi, fi fasidihi. Kemudian kata beliau wasaqata fi ba'dhin nusakhi qawluhu fi fasidihi ay an nusuki min hajjin aw umratin bi ay ya'tiya bi baqiyati a'malihima. Dan di sebahagian naskah, ya, pernyataan fi fasidihi itu tidak ditemui, ya, luput, ya, dari sebahagian naskah. Dan maksud dari fasidihi, ya, yai fasidin nusuki, ya, min hajjin au umratin, ya, baik itu nusuk min hajjin ataupun nusuk min umratin, bi ayyatiya bi baqiyati a'maliha, yakni maksudnya, ya maksud dari tadi apa, maksud dari bal yajibu alaihil mudi fi fasidihi bi ayyatiya bi baqiyati amaliha, yakni dia tetap mesti menunaikan sisa-sisa amalan ibadahnya, amalan nusuknya, ya amalan-amalan ibadah dari kedua ibadah tersebut ataupun haji dan umrah tersebut. Jadi tetap dia harus tunaikan. Walaupun tadi status hajinya sudah rusak, ya, karena dia tidak boleh keluar dari ibadah hajinya, ya, sebab dia harus tetap menyempurnakannya dan tetap menyelesaikan sisanya. Waman ay wal hajjul ladzi fatahu al wuquf bi arafata bi udhrin aw ghairihi tahallala hatman bi amali umratin. Sementara untuk orang yang melakukan haji yang luput darinya wukuf di Arafah, ya, ketinggalan wukuf di Arafah, ya karena udhur ataupun karena yang lainnya, ya, maka dia harus bertahallul dengan amalan umrah. Dia harus bertahallul dengan amalan umrah. Tapi bukan umrah, ya. Itu bukan umrah, hanya saja dia bertahallul dengan amalan umrah. Jadi ya dia meniatkannya niat tahallul. Apa ya? Enggak, tahallul untuk keluputan tadi. Tahallul untuk keluputan tadi, keluputan yang dia laku apa, keluputan wukuf tadi ataupun ketinggalan wukuf di Arafah tadi. Menggantikan, ya, menggantikan apa namanya? Enggak, ini semacam apa ya? Dendanya lah barangkali, ya, semacam dendanya. Sebab nanti bisa dikatakan ya, dia harus tetap mengkodoknya, begitu ya. Nah, jadi intinya bagi mereka yang ketinggalan ataupun keluputan wukuf di Arafah, maka dia wajib melakukan tahallul dan cara tahallulnya dengan amalan umrah. Maka dia wajib bertahallul dan tahallulnya dengan amalan umrah. Cara bertahallulnya dengan amalan umrah. Fayati berarti dia mesti ngelaksanain tawafin wa sa'in wa halqin in lam yakun sa'a ba'da tawafil qudum. Jadi dia mesti melakukan tawaf dan sa'i dan halq. Apa namanya? Pemotongan ataupun penggundulan rambut, ya, atau pemotongan rambut, pemangkasan rambut. In lam yakun sa'a, ini tentang sa'inya ini, in lam yakun sa'a ba'da tawafil qudum, kalau memang dia belum melakukan sa'i setelah tawaf qudum. Jadi kalau memang dia belum melakukan sa'i setelah tawaf qudum, tawaf kedatangan, ya, tawaf penyambutan, nah maka itulah yang harus dia lakukan untuk tahallul dari ketinggalan wukuf di Arafah tadi, yaitu amalan-amalan umroh yang harus dia lakukan. Tapi tahallul itu, ya, tahallul untuk ketinggalan dia di untuk ketinggalannya dia wukuf di Arafah tadi. Ya, jadi yang harus dia lakukan adalah melaksanakan tawaf, melaksanakan sa'i dan melaksanakan halq. Tahallul awal itu di mana? Tahallul awal itu kan adalah pelaksanaan dari tiga nusuk. Ya, pelaksanaan dari tiga nusuk. Tiga nusuk tersebut adalah ifadah ataupun tawaf farad ataupun tawaf apa lagi nama lainnya, tawaf ifadah, tawaf farad, tawaf galah, tawaf qudum itu lain lagi, itu bukan mbak, tawaf rukun ya nama lainnya, tawaf rukun. Jadi tawaf ifadah, tawaf farad ataupun tawaf rukunnya, ya, ada satu lagi namanya, tawaf apa namanya, lupa saya, ya pokoknya yang itulah, yang tawaf aslinya. Hah? Bukan, enggak lah Pak, itu tawaf perpisahan masuk ini, masuk sunnatul hajj, bukan masuk ke rukun, ya. Tawaf ifadah ini rukun. Tawaf ifadah itu kan rukun. Jadi tahallul awal itu dia melaksanakan dua nusuk dari tiga nusuk. Dan ketiga nusuk tersebut adalah tawaf ifadah, kemudian halaq ataupun taksir, kemudian juga satu lagi apa? Lupa saya. Apa aja? Ada yang ingat? Tahallul. Oh, jumrah. Jadi jumrah ya. Jadi tiga itu. Jumrah, tawaf kud, tawaf ifadah, tawaf kudum ya. Kalau tawaf apa tadi? Perpisahan kan tawaf ini. Tawaf perpisahan apa? Tawaf. Ah, lupa saya namanya. Baru kemarin. Nah, tawaf, tawaf apa? Wada. Wada ya, tawaf wada ya, tawaf kudum, tawaf penyambut kedatangan, tawaf wada, tawaf perpisahan. Nah, tawaf ifadah itu tawaf yang memang nusuk hajinya gitu ya, bagian dari, ya sebenarnya itu pun nusuk haji juga ya, bagian dari manasik juga. Cuma yang ini nih memang tawaf fardu lah gitu ya, dinamakan juga dengan tawaf fardu gitu. Tawaf ifadah. Nah, jadi tiga itu. Nah, jika dia sudah melakukan dua dari tiga ini, maka itu sudah masuk tahallul awal, yaitu jumrah, sama tawaf ifadah, sama satu lagi tadi apa? Halaq ataupun taksir. Jadi jika dia melakukan salah dua dari ketiganya, kan gitu, maka itu masuk, sudah keluar dari, sudah masuk tahallul awal gitu ya. Sudah keluar atau sudah masuk namanya? Iyalah, sudah ya. Sudah keluar dari tahallul awal gitu ya. Iya, gitu bahasanya. Nah, jika dia melakukan yang satunya lagi, berarti dia sudah keluar dari tahallul tsani gitu loh. Ya, sudah masuk lah, bukan keluar ya, sudah masuk ke tahallul tsani begitu. Sudah masuk. Ah. Setelah wukuf bisa juga tahallul awal. Setelah tadi dia qabla tahallul awal ba'da wukuf atau qabla. Nah, terkait masalah ya seharusnya tahallul awal itu pastinya dilakukan setelah wukuf ya, setelah wukuf di Arafah. Karena jumrah itu kan dilakukan di ayyamut tasyrik. Kan begitu ya. Jumrah kan dilakukan di apa namanya? Setelah hari nahr kan gitu. Iya kan? Wukuf di Arafah kan hari ke-9. Nah, setelah hari ke-9 ya pokoknya setelah nahr lah ya. Setelah hari nahr yang tiga itu dilakukan setelah, bisa dilakukan setelah hari nahr. Kan itu tawaf, tawaf apa namanya, tawaf ifadah, jumrah sama halaq itu dapat apa, dapat kita lakukan setelah hari nahar. Nah, jadi berarti makna dari ba'dal wukuf au qablahu ini memang kayaknya kalau yang dimaksud dengan qablah, kok bisa terjadi tahallul awal qablal wukuf kan gitu ya, atau maksud dari ba'dal wukuf au qablah ini maksudnya bukan muta'alik bagi tahallul awal ya, tapi muta'alik bagi jima'nya barangkali ya. Iya, muta'alik bagi jima'nya. Jadi baik itu jima'nya setelah sebelum wukuf ataupun setelah wukuf gitu. Ya, baik jima'nya sebelum wukuf ataupun setelah wukuf. Ya, pokoknya jika dia melakukannya sebelum tahallul awal maka fasad. Ya, itu jima'nya itu ya. Jadi ba'dal wukuf au qablah. Jadi al-jima'u ba'dal wukuf atau qablal wukuf. Jadi walaupun setelah wukuf, walaupun sebelum wukuf, karena memang di sana ada pandangan yang berbeda, di mana kalau sebelum wukuf dianggap tidak apa namanya, tidak fasad gitu ya. Nah, ini walaupun sebelum wukuf, walaupun setelah wukuf ya tetap sama-sama fasad kalau dilakukan sebelum tahallul awal ya. Jadi ba'dal wukuf atau qablahu ini adalah muta'alliq bagi al-jima', wallahu a'lam. Ya, bukan bagi at-tahallul, at-tahallulil awal. Ya. Nah, jelas? Ya, jadi bukan itu ya, karena tahallul awal hanya bisa dilakukan setelah wukuf di Arafah. Ya. Wallahu a'lam. Kemudian kembali lagi tadi ya, kembali ke masalah keluputan tadi. Nah, jadi dia wajib bertahallul dengan amalan umrah, yaitu dengan melaksanakan tawaf, kemudian sa'i, kemudian halaq. In lam yakun sa'aba ada tawafil qudum, kalau memang dia belum melakukan sa'i setelah tawaf qudum, wa alaihi, dan dia juga mesti, ay alladhi fatah wukuf, maksudnya yang tadi ketinggalan wukufnya, al qada'u fawran, segera melakukan qada. Fardhon kana nusukuhu aw naflan, baik manasiknya itu fardu ataupun nafl. Jadi wajib dia qada segera ya, wajib segera dia qada ya, harus ataupun mesti segera dia qada, walaupun manasiknya itu adalah nafal ataupun fardu, apalagi fardu. Wa innama yajibul qada'u fi fawatin lam yansha an hasrin. Wa innama yajibul qada'u fi fawatin lam yansha an hasrin. Dan kewajiban qada ini, dan kewajiban qada melakukan qada tadi, karena kan tadi dikatakan orang yang tadi ketinggalan wukufnya, ya, wajib ataupun dia mesti segera melakukan qada. Nah, kewajiban melakukan qada ini hanya apa namanya? Hanya pada pada ketinggalan, ya, hanya pada ketinggalan yang tidak apa, tidak terjadi pembekotan, ya, nah, pemblokiran, ya, benar, tidak terjadi pemblokiran begitu. Jadi kewajiban mengqadha tadi, ya, kewajiban mengqadha tadi hanya pada ketinggalan ataupun keluputan yang tidak terjadi pemblokiran, ya. Itu baru disitulah dia wajib segera mengqadha. Tapi jika terjadi pemblokiran, artinya tidak, kan begitu. Fa in uhsira, kemudian ada catatan lagi, fa in uhsira syakhsun wa kana lahu tariqun ghairu allati waqa'a al-hasr fiha lazimahu sulukuhu wa in 'alima al-fawat. Dan jika seseorang itu diblokir ataupun dicegah, ya, ataupun ditahan, atau ada pemblokiran lah, wa kana lahu tariqun, tapi dia punya jalan lain, ya, dia punya jalan lain untuk melakukan qada tersebut, ya, selain daripada jalan yang dilakukan pemblokiran, ghairul lati waqa'a al-hasr fiha lazimahu sulukuhu, maka wajib baginya untuk melakukan qada tersebut. Wa in 'alima al-fawat, walaupun dia tahu bakal ketinggalan. Bukan lam yansha an hasrihi, an hasrin, yakni yang tidak ada ataupun dia tidak menemui pemblokiran. Jadi kewajiban mengqadha tadi, wa innama yajibul qadha, kan tadi dikatakan orang yang ketinggalan wukuf di Arafah itu kan segera wajib, segera harus melakukan qadha. Nah, harus melakukan qadha ini hanya berlaku pada apa namanya, pada keluputan ataupun keketinggalan yang jika dia tidak menemui pemblokiran. Yang berarti kalau dia menemui pemblokiran, ada pemblokiran, ya berarti tidak wajib segera melakukan qadha begitu. Gak ada istilah nantilah, ya berarti tidak, ya udah, jadi tidak ada kewajiban buat dia segera melakukan qadha karena adanya apa namanya, darurat syar'i tadi lah, kan gitu ya, karena ada darurat syar'i. Ya, karena di sini dikatakan kewajiban ini, ya, kewajiban mengqadha bagi orang yang ketinggalan wukuf tadi, kewajiban segera mengqadha itu fi fawatin lam yansha an hasrin, yaitu pada keluputan, pada fawat yang dia tidak menemui pemblokiran, pemblokiran jalur, kan begitu. Lalu jika dia, jika seseorang itu diblokir, ya, ataupun ya diblokir lah, ya, ataupun dicegah, ya, wa kana lahu tariqun, tapi dia punya jalan lain selain daripada jalan yang diblokir tersebut, lazimahu sulukuhu wa in 'alimal fawat, maka wajib dia melaluinya, ya, wajib dia melewatinya, ya, melalui jalan yang tidak diblokir tadi karena dia tahu ada jalan yang tidak diblokir. Wa in 'alimal fawat, walaupun dia tahu itu akan, dia akan ketinggalan ataupun akan luput, ya, karena mungkin muter atau sebagainya gitu, ya. Fa in mata, lalu jika dia mati, lam yuqda anhu fil asahi, maka tidak wajib, ya, maka jika dia meninggal, maka tidak diqadakan untuknya menurut pendapat yang sahih, ya, tidak diqadakan untuknya untuk menurut pendapat yang sahih. Wa alaihi ma'al qada'i al-hadiyu, ya. Nah, wa alaihi ini kembali lagi ke yang atas, ya, wa alaihi ma'al qada'i al-hadiyu. Jadi untuk mereka yang melakukan qada tadi, ya, karena ketinggalan wukuf tadi, di samping dia wajib melakukan qadha, juga mesti memberi hadiyu. Ya, al-hadiyu ila baitillah. Nah, ini masalah al-hadiyu nanti juga akan dibahas di fasalnya tersendiri. Jadi selain dia qadha, ya, selain dia melakukan qadha, dia tadi juga harus bertahallul ya, karena ketinggalannya di wukuf Arafah, dia harus bertahallul dengan amalan umrah. Di samping dia harus bertahallul dengan amalan umrah, dia juga harus mengqadanya segera. Di samping dia harus mengqadanya, dia juga harus memberi hadiyah ya. Nah, masalah hadiah ini nanti akan dijelaskan. Wa yujadu fi ba'dhin nusakhi ziyadah wa hiya wa man taraka ruknan mimma yatawaqqafu al-hajj 'alayhi lam yahilla min ihramihi hatta ya'tiya bihi. Dan di sebagian naskah ada didapati tambahan, dan tambahan tersebut adalah wa man taraka ruknan, siapa saja yang meninggalkan rukun, mimma yatawaqqafu al-hajj 'alayhi, yaitu rukun yang mana haji itu tawakuf pada amaliyah tersebut. Lam yahilla min ihramihi hatta ya'tiya bihi. Maka ya, dia tidak akan masuk ataupun tidak akan keluar dari ihramnya sampai dia menjalankan rukun tersebut. Wala yajibu wala yujbaru dzalika ruknu bidamin. Karena rukun itu tidak dapat diganti rugi dengan denda. Itulah rukun. Jadi barang siapa yang meninggalkan rukun, yaitu sesuatu yang haji itu tawakuf di rukun tersebut, hanya bisa dikatakan haji jika rukun itu dilaksanakan, maka dia tidak akan bisa keluar dari ihram, lam yahilla min ihramhi hatta ya'tiya bi, sampai dia melaksanakannya. Wala yujbaru dzalika ruknu bidamin, dan rukun tersebut tidak dapat diganti rugikan dengan dam. Wa man taraka wajiban, dan orang yang meninggalkan kewajiban, min wajibatil haji, dari kewajiban-kewajiban haji, lazimahu dam, maka dia wajib membayar dam. Wa sayati bayanud dam, dan nanti akan datang penjelasan tentang dam. Wa man taraka sunnah min sunanil haji lam yalzamuhu bitarkiha syai'un, dan orang yang meninggalkan kesunahan dari sunnah-sunnahnya haji, maka tidak ada yang harus dia lakukan karena dia meninggalkannya. Tidak ada yang harus dia lakukan karena dia meninggalkannya. Wa dhahara min kalamil matni al-farqu bainar rukni wal wajib was sunnah. Dan jelaslah jadinya bagi kita berdasarkan penjelasan matan ini perbedaan antara rukun, wajib dan sunnah. Wallahu alam bis-shawab, wa billahi at-taufiq wal hidayah, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.